te chéri Nini eko elanga na ndoto Nakolala nakolota yo Oko kende na basusu Nabutu motema eko beta Bora yo sala na basusu Na evite soki makanisi To Saint-Esprit eko elanga Naloti na mosala na yo Mobali moko eko kanga yo na sina Na douceur mena contretemps Yo kaka kosala otiki zoto Naloti na mosala na yo Oko seka na chef na yo Abani kosimba yo basuki Yo kaka kosala otiki zoto Nalamuki nga wayo na tongo Makani setamboli na e kilometre Eske zali kaka noto Ubye makambo e zali kosalima Ivan Mondele Ivan Diakanwa Babeni na linga la pongi Ezalaka tango mosusu eleni Meloko la makahoyo yanga Toko benga yango bololo Na tongo moteme komise kobeta Ekitase ematali kolo Babengi na linga la ndoto Ezalaka tango mosusu elengi Meloko la makahoyo yanga Toko benga yango bololo Na tongo moteme komise kobeta Ekitase ematali kolo Jalousie va bengi na linga la sua Ezalaka tango nyonso bololo Na tongo moteme komise kobeta Ekitase ematali kolo Nazala tasi mokima Nabikola masezali koleka Nazalata profeti mbangu Nabikola masezali koleka Nazalata rigende kama Nabikola masezali koleka Kele, jalungana, jangenda kutima Kisolo kele, jalungana, jangenda kutima Lorian Lukelo, kitisa motema La patience paye C'est vrai que t'es écouté ça, à douleur à l'idoussou. Ingeta. Le général. Sonichi qui baba est Jalungana, jagenda kutima.